Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo ge bae. Jerez pada bebot orang kandang pring wis ayo mangan mangan jam baik aja pada kerumun aja sur basur ayo kita mangan sur aduh jan ingon-ingon Erika pada orang gelemangan segawadang bebek Erika diimpani dedeng malah ngiwi-ngiwi trok aja mereka dijejeli cerangking malah ketungkul dideleng natok karo jogetan ha Baswir Erika disandingi lebihan jangan mau bengi malah kudiarai wadah etrok mau gawe petarangan ha berarti Anda yang kurang bisa memanjakan binatang ternak Anda ya. Meskipun kewan, berilah mereka masakan dengan rasa yang lezat, nikmat, dan mengandung kesehatan. Untuk itu kami ciptakan bumbu penyedap masakan Mbak Sako. Bumbu penyedap rasa Mbak Sako kia orang Nanadia, pacarnya mamas-mamas kailu, mamasnya Sako. Ya, bumbu penyedap rasa Mbak Sako tersedia dalam berbagai pilihan rasa. Rasa sing pertama, Mbak Sakom Satun. Nah, kemudian Mbak Sako yang tak bisa lepas. Ah, satu yang tak bisa lepas, Bok. Iya, Ding. Terus kemudian tersedia juga dalam rasa Mbak Sakon Tom Mawar Merah. Arik, Sir. Oke, masak ya Mbak Sako. Dijamin asal ingun-ingunin jenengan dimpani panganan sih dimasak karo Mbak Sako. Esuk-esuk dimpani, sore ini gak pepagian, aja maning bakul ayam utawa bebek. Orang ketang bakul pedus, bae. Gelem kulakan ayam utawa bebek Erika. Tenang, bae, tenang, jak matir. Ayo, ayo, masak ya Mbak Sako. Baca turan pakai. Bila sakit berlanjut, berarti jenengan sing ora teles macak. Ora teles macak lakon kere temenan, Rika yakin. Anggir wis kere, ya gari repek. Lagi repek kecocok beling Rika sing pada duwe bebek hati-hati akeh maling Curanmor pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan intine kurgo glepean ayo bye.